Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin la yumtin amma ba'd. Bismillah rahimani Allah wa ayakum. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kitab haji dan sekaligus di penghujung ruku wal ibadat, yaitu fikih tentang ibadah. Ya. Terakhir kita sudah membahas tentang haji, yang kalau kita ringkas bahwasanya amalan-amalan haji ada yang merupakan rukun, yang rukun ini sah tidaknya haji tergantung pada keberadaannya. Kemudian ada yang dinamakan, dan rukun ini tidak bisa ditutup dengan dam. Kemudian ada amalan wajib, yang ini sah tidaknya haji tidak tergantung pada keberadaan dilakukannya amalan wajib. Dan jika tidak melakukan amalan wajib, bisa ditutup dengan dam. Kemudian yang ketiga, amalan sunnah, yang ini tidak ada dampak hukumnya, kecuali hanya tidak mendapatkan tambahan pahala jika tidak dilakukan. Dan rukun haji kemarin sudah kita baca, kalau menurut musannif ada 4, yang muktamad ada 6. Ya. Ada ihram, kemudian tawaf, sa'i, bercukur. Kemudian ada juga tertib. Wukuf di Arafah ya, ihram, ya, ada ihram yaitu niat, kemudian ada wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf, kemudian sa'i. Ya, 4 ini yang disebutkan oleh musannif Abu Suja, tetapi yang muktamad tambah lagi yaitu yang kelima bercukur dan yang keenam urut dalam melakukan mayoritas dari rukun-rukun haji. Adapun kewajiban haji, semisal yaitu ihram dari miqat, ya. Ihram dari miqat, kemudian yang lainnya misalnya apa? Mabit di Muzdalifah. Ya, kemudian lempar jumroh Aqabah, dan juga lempar al-jimar as-salas. Di antaranya adalah itu ya. Kemudian juga tawaf wada. Yang tawaf wada ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang ihram, tapi juga yang non ihram ya, tidak ihram. Nah, kemudian untuk kesunahannya seperti misalnya haji ifrad, melakukan haji secara bentuk ifrad, yaitu hanya haji saja dan setelah itu nanti bisa umroh. Kemudian talbiyah, kemudian tawaf qudum, 2 rakaat tawaf. Nah, kalau mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, nah itu masuk di kewajibannya. Dan kemudian ada pembahasan tentang bagaimana jika seorang meninggalkan wukuf, tidak wukuf di Arafah, maka dia kewajibannya adalah tahalul dengan amalan-amalan umroh. Ya, dengan amalan-amalan umroh, niatnya adalah untuk tahalul. Ya, agar apa? Agar dia itu tidak dalam kondisi ihram di luar bulan-bulan haji. Kemudian walaupun dia melakukan amalan umroh ketika meninggalkan wukuf, umrohnya tidak teranggap menggugurkan kewajiban umroh Islam. Dia kalau meninggalkan wukuf, ya, berarti terluput waktunya sehingga harus mengqadha. Adapun kalau meninggalkan rukun selain wukuf, maka harus dikerjakannya. Ya. Harus tetap dikerjakannya, ya. Karena rukun tidak boleh, tidak bisa ditutup dengan dam. Jadi harus dikerjakan walaupun nanti waktunya, jangka waktunya lama, ya. Selama dia masih belum melakukan, ya belum selesai hajinya. Adapun kalau meninggalkan kewajiban, ada beberapa dam, macam-macam dam yang di sini disebutkan ada 5, ya. Nah, kalau meninggalkan kewajiban masuk salah satu jenis dam, yaitu meninggalkan nusuk, ya, tarku nusuk. Nah, adapun kalau meninggalkan sunnah maka tidak ada kewajiban apapun. Ya, itu sekilas tentang kitab haji, ya. Nanti bisa dibaca ulang, ya, terutama tentang macam-macam dam yang itu di situ jumlahnya ada 5, ya. Ada yang tartib, yaitu harus urut, ada yang takhir, bisa memilih. Kemudian kita akan lihat ringkasan amal-amal haji. Ya, kita lihat penjelasan dari beliau Syarih Hafizahullah Ta'ala. Biasanya orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka kewajibannya yang pertama adalah melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ya, adapun yang belum jatuh tempo tidak dituntut untuk melunasi sekarang karena memang belum jatuh tempo. Dan jika dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo, dia bisa minta izin pada orang yang menghutangi. Dan dia bisa melakukan suluh. Dan ya, afwan, kewajiban dia juga adalah melakukan apa, perdamaian ataupun suluh bagi pada orang yang berselisih dengannya. Ya, dengan cara mengembalikan misalnya adalah hak orang lain. Yang pertama kewajibannya melunasi hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau enggak jatuh tempo tidak dituntut. Nah, kalau yang sudah jatuh tempo ini enggak mampu melunasi, dia harus minta izin ke orang yang menghutangi. Kemudian kewajiban lain adalah melakukan perdamaian atau suluh pada orang yang bersengketa dengannya. Semisal mengembalikan hak orang lain. Sehingga dia pergi menuju tanah suci, dia telah menunaikan hak-hak hamba-hamba yang lain. Kemudian seorang haruslah mempelajari hukum-hukum haji. Ya, dia mempelajari hukum-hukum haji dari para orang-orang yang mengetahui hukumnya, dari para ulama, para pengajar. Ya, dan memilih teman yang bisa membantu dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, urutannya ini, ya, urutan amalan-amalannya, mandi sebelum memakai baju ihram. Baju ihram yang warnanya putih baru. Kemudian setelah memakai baju ihram, sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah ihram. Yang ini adalah sebabnya mutaakhir. Ya, kalau sebabnya mutaakhir, tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Yang sudah kita bahas ada 5 waktu yang terlarang. Karena ini sebabnya mutaakhir. Yang boleh adalah yang sebabnya mutaqaddim atau muqarin. Kemudian setelah itu ihram, ihram dari mikot. Setelah memakai baju, sholat, kemudian ihram. Nah, urutannya seperti itu. Jadi sholat itu dilakukan sebelum ihram, sehingga ihramnya adalah sebab melaksanakan sholat sunnah. Nah, sebabnya di akhir, ya. Sebabnya posnya di akhir. Sholat dulu baru ada sebab. Nah, ini yang terlarang dilakukan di waktu-waktu terlarang. Kemudian jika sudah sampai di Mekah, ya, maka menuju Ka'bah dan melakukan tawaf qudum. Nah, ini untuk orang yang berhaji. Adapun orang yang umroh, tawaf itu tadi ya sekaligus tawaf rukun, ya, karena dia sudah ihram kan, tadi sudah ihram kemudian sampai di Mekah menuju Baitul Haram, menuju Ka'bah. Nah, dia tawaf. Kalau orang yang umroh, ya ini sudah tawaf rukun langsung. Demikian pula jika dia hajinya haji qiran. Haji qiran yang menghubungkan, menggabungkan antara haji dan umroh. Nah, kalau bukan umroh tapi haji, ya, nah, itu nanti maksudnya tawaf qudum. Karena tawaf ifadah nanti dilakukan setelahnya, ya. Kemudian sholat dua rakaat di belakang makom Ibrahim, hukumnya sunnah. Ini sudah kita bahas. Di rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas, itu setelah surat Al-Fatihah. Nah, setelah tadi tawaf, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian setelah itu dia sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, habis sa'i mencukur, ya, al-halqu awit taksir bagi orang yang ihram, bagi orang yang umroh, ya, mu'tamir. Ya, kemudian tahallul, ya. Ini sudah selesai, ya, tadi ihram, kemudian sampai ke Mekah menuju Ka'bah, tawaf. Kalau yang umroh, tawaf ini sekaligus rukun. Habis itu dia sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian habis itu sa'i. Habis sa'i selesai, bercukur, ya, dia tahallul. Nah, selesai umrohnya. Nah, selesai, kemudian sampai nanti datang hari tarwiyah, yaitu tanggal ke-8 Zulhijjah. Ya, untuk yang haji qiran atau haji ifrad, maka dia masih tinggal di situ dalam keadaan ihram sampai di hari tarwiyah. Jadi tanpa mencukur dulu. Karena kalau qiran nanti dia posnya digabungkan, ya. Ya, kalau tamatuk dia sudah selesai. Berarti kan kalau tamatuk umrah dulu sampai selesai, kemudian tahallul. Itu nanti nunggu hari tarwiyah. Yang ke-8 hari tarwiyah, itu hari ke-8 Dzulhijjah, jamaah haji pergi ke Mina, ya, menuju Mina, kemudian sholat 5 waktu dan tim mabit bermalam di Mina, hukumnya sunnah. Ya. Habis itu besoknya kan tanggal 9, ya, tadi tanggal 8 tadi menuju Mina, sholat di sana. Kemudian tanggal 9-nya, ya, hari Arafah, pergi ke Arafah, padang Arafah. Yaitu setelah terbitnya matahari. Dan disunahkan untuk tinggal di Namirah sampai zawal. Kemudian nanti masuk ke Arafah ketika waktu zuhur. Dan sholat zuhur beserta sholat asar di jamak plus di qasar jamak takdim. Ini sunnah hukumnya. Sholatnya ya wajib, ya. Nah itu berarti sholat zuhur sama asar sekaligus di waktu zuhur. Ini terjadi di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, setelah selesai, kemudian setelah terbenam matahari, nah, di hari tersebut ya, di hari 9, hari Arafah, maka jemaah haji pergi ke Muzdalifah. Jadi setelah maghrib. Artinya berarti dia ini mengumpulkan antara siang dan malam di Arafah. Wukufnya siang dan malam, dan ini sunnah ya. Kemudian pergi ke Muzdalifah, mabit di sana ya. Yaitu intinya di separuh kedua malam. Malam Id. Kan tadi tanggal 9 ya. Kemudian sore terbenam matahari, berarti malam ke 10. Mabit di Muzdalifah ini wajib dan disunahkan untuk tetap sampai fajar. Tinggal di Muzdalifah sampai fajar. Kemudian sholat maghrib dan isya di sana, jamak qasar takhir. Demikian pula sholat subuh. Juga disunahkan mengumpulkan, mengambil apa kerikil dari sana dan berdoa di Mas'aril Haram dan wukuf di sana di Mas'aril Haram. Nah, semuanya adalah sunnah. Demikian juga mencuci kerikilnya. Nah, ini adalah malam Id ya, malam Id. Ya, besoknya tanggal 10 ini malamnya di Muzdalifah ya, bermalam di Muzdalifah. Kemudian besoknya berarti tanggal 10 Zulhijjah, ya kan? Al-Yaum Al-Asyir. Disebut juga Yaumun Nahar. Nanti kembali ke Mina ya, kembali ke Mina. Jadi tadi tanggal 8 yaitu hari Tarwiyah ya, itu kan menuju Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah, wukuf, malam 10 ke Muzdalifah, kemudian nanti tanggal 10 kembali lagi ke Mina. Kembali ke Mina untuk melempar jumroh Aqabah Kubro. 7 lemparan, 7 kerikil. Hukumnya wajib dan bisa dimulai setelah pertengahan separuh malam kedua. Separuh kedua dari malam 10 ya. Artinya waktunya bisa dimulai dari itu. Nah ini wajib. Jadi kan ini tanggal 10 Zulhijjah itu ada amalan lempar jumroh Aqabah. Dan amalan-amalan lain, dan amalan-amalan yang lain ya, yang kemarin ada 5 amalan yang sudah mulai waktunya bisa dilakukan, yaitu melempar jumroh Aqabah, ada bercukur, kemudian tawaf ifadah, mabit di Muzdalifah ya, kemudian menyembelih hadyu. Ya. Ini yang di sini nih jumroh Aqabah ya. Kemudian menyembelih hadyu setelah terbitnya matahari di hari ke 10. Penyembelihan dilakukan di Mina, hukumnya sunnah. Ya, di Mina ya, menyembelih di Mina hukumnya sunnah. Kemudian bercukur, ini rukun. Maka jika telah melakukan ini, maka dia sudah tahallul awal. Maka sah, maka boleh melakukan semua yang diharamkan kecuali yang berhubungan dengan wanita. Ya. Tahallul awal intinya kemarin sudah kita sampaikan, kan ada 3 amalan yang berkaitan dengan tahallul. Lempar jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian yang satu bercukur. 2 kalau dilakukan dari salah dari 3, maka sudah tahallul awal. Kalau melakukan 3-3-nya maka tahallul sani. Tahallul awal disebut tahallul yang kecil ya. Kalau musonif pensara di sini menyebutkan asghor. Nanti kalau tahallul kedua akbar. Ada asghar, asghar itu tahallul awal, akbar tahallul tsani. Kemudian yang ke-14 pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, ini masih tanggal berapa? 10 kan? Tadi diingat-ingat ada 5 amalan yang sudah masuk waktunya ketika separuh kedua dari malam Id. Termasuk tawaf ifadah. Pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah ini rukun. Nah, belum menyebutkan lagi di sini ya, dimulai dari pertengahan malam. Dan boleh diakhirkan sampai di waktu kapanpun di hari tasyrik. Ini tawaf ifadah. Kemudian sa'i bagi orang yang berhaji jika belum sa'i setelah tawaf qudum. Ya kan, ini tanggal 10. Kalau dia sudah sa'i setelah tawaf qudum kemudian sa'i, nah ini sudah, ini yang belum. Kemudian setelah itu aramyu melempar jumrah dan bercukur ya. Dan setelah itu beliau mengatakan melempar jumlah al-halq wa taksir dan tawaf sa'i, maka sudah, kalau sudah seperti itu tahalul tsani ya. Karena sudah melakukan tiga-tiganya. Itu melempar jumrah, bercukur, tawaf. Kalau tiga ini sudah dilakukan, maka tahalul tsani. Ini tadi tanggal 10. Ya. Jadi tadi ada melempar jumrah Aqabah, ada bercukur, kemudian tawaf ifadah, ya. Kemudian sa'i, bagi yang belum sa'i setelah tawaf qudum. Nah, nanti ini tanggal 10. Nah, kemudian habis itu setelah selesai kembali lagi ke Mina. Ya. Kembali lagi ke Mina, berarti nanti dia ketemu malam 11 di Mina. Kembali lagi ke Mina untuk mabit. Hukumnya wajib nih malam 11. Tadi kan tanggal 10. Kemudian di tanggal 11 Dzulhijjah awal hari tasyrik melempar jumrah yang 3. Ya. 21 batu yaitu 777. 777 artinya untuk apa? Sugro, Wusto, Kubro. Ini satu hari. Yang dimulai dari sejak zawal ya, waktu zuhur. Berakhir sampai terbenamnya matahari. Waktu ikhtiar ya. Kemudian tanggal 12 juga melempar lagi tiga jumroh sehingga 777 lagi 21 sama jumroh sugro wusta kubro. Kemudian boleh bagi orang yang nafar awal yang dia apa nih pergi meninggalkan Mina sebelum apa terbenamnya matahari setelah melempar jumroh tanggal 12 Dzulhijjah ya, hari kedua dari hari-hari tasyrik. Maka dia sudah melempar jumrah. Nah, dia kalau mau nafar awal ya segera meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Kalau sampai menemui terbenamnya matahari di tanggal 12 di Mina, maka wajib menginap dia nanti. Nah, wajib menginap malam 13 dan tanggal 13-nya wajib lempar jumrah. Yang lebih utama orang yang berhaji tetap tinggal di Mina tanggal 13 Dzulhijjah ya, hari terakhir. Ya, yang afdol adalah bermalam di malam 13 plus ya otomatis paginya atau siangnya apa melempar jumroh 21 juga. Ya, berarti totalnya ya. Berarti ada 70 karena 11, 12, 13 masing-masing 21 per harinya. Berarti 63 plus 7 lemparan, 7 batu di hari 10 ya, hari ke-10 yaitu di Yaumun Nahar, sehingga totalnya 70. Nah, setelah selesai dari tanggal 13 ini ya. Nah, itulah nanti langsung ke Mekah, dia sudah selesai hajinya. Ya, itu sudah selesai. Yang ke-20, jika ingin safar atau dan meninggalkan Mekah, maka dia wajib untuk tawaf wada. Adapun orang haid, tidak ada kewajiban untuk tawaf wada. Dan berdoa ketika safar dari Mekah. Yang lebih utama itu sudah selesai ya, amalan haji itu sudah selesai seperti itu. Ya, teorinya insya Allah mudah kan, urutannya seperti itu ya. Adapun dalam prakteknya ya nanti insya Allah kalau kita tahu teorinya akan lebih tahu ilmunya ya, akan lebih apa, mudah ya. Mungkin bisa bawa catatan seperti itu, nanti dilihat amalan-amalan apa, hukum-hukumnya bagaimana. Nah, pada kenyataannya di sana bagaimana ya, itu masalah teknis ya, teknisnya saja kadang mungkin kita belum tergambarkan kalau belum ke sana, tapi secara ilmu intinya ya sudah dijelaskan oleh para fuqaha ya. Yang lebih utama adalah mengunjungi ziarah Madinah Al Munawwarah setelah melaksanakan nusuk. Walaupun boleh juga mengunjungi Madinah itu sebelum apa nusuk. Disunahkan untuk membawa hadiah-hadiah untuk kerabat-kerabat, orang-orang yang dicintai, dan memberi air zam-zam dan menyampaikan doa-doa mereka. Karena ini orang yang berhaji berada di tanah yang suci dan orang-orang di sekitar yang berhaji adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah yang besar ini. Ya, demikian kitab haji seperti itu. Di sini juga beliau sudah meringkaskan ya urutannya seperti apa. Adapun detail hukum-hukumnya sudah kita pelajari. Tinggal diulang-ulang. Kemudian pensyarah ini memberikan sedikit bahasan tentang ziarah ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini di matan tidak ada. Ya, intinya di sini tadi disunahkan ya untuk ke Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada ziarah ke makam Nabi di sini disebutkan, kemudian ziarah ke Baqi yang di situ adalah ahli Madinah zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dikubur di situ dari kaum Ansar Sa'ad bin Ziraroh dan dari Muhajirin Utsman bin Mad'un, dan di situ juga ada. Di situ adalah dimakamkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Khadijah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Dan ziarah ke Madinah Munawwarah bukan rangkaian manasiknya. Maka kalau tidak kesana pun hajinya tetap sah. Akan ya, tapi nah, kalau kata beliau di sini bagaimana dengan apa ada hadis biasanya man zara qabri wajabat lahu syafaati, artinya kalau sampai tidak ke sana ya nah, istilahnya eman-eman seperti itu, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya karena sudah jauh-jauh ya tidak mengunjungi kota Nabi dan berziarah ke makam Nabi. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan karena sudah selesai masih. Kita lanjutkan ke Kitabul Buyu. Nah, para fuqaha mendahulukan kitab ibadah ya, baru kitab buyu, karena ibadah itu langsung berkaitan dengan Al-Khaliq, sang pencipta. Dan dia adalah urusan akhirat. Adapun muamalah ini masih ada apa? Urusan dunianya. Ini urusan dunia kan, tapi diatur keberadaannya agar tidak melanggar apa? Aturan syariat. Dan menjadi satu hal yang sangat penting di apalagi di masa sekarang yang perekonomian cukup berkembang ya. Muamalah dengan berbagai model dan bentuk, dan bukan hanya pedagang yang melakukan muamalah, akan tapi hampir tiap orang gitu ya, dan melakukan hal tersebut, sehingga jadi suatu hal yang sangat penting juga untuk dipelajari. Apalagi seorang pedagang yang memang pekerjaannya adalah seperti itu, berdagang, maka hukumnya menjadi wajib ya. Hukumnya menjadi wajib ain ya, bukan kifayah. Jadi wajib ain karena ini menyangkut apa amalannya sendiri. Ya, disebutkan ya, banyak riwayat yang menyebutkan tentang pentingnya isyarat, pentingnya belajar fikih muamalah. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yati ala nasi zamanun yakulu nariba, faman lam yakulhu asabahu min hubarihi. Riwayat Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pan datang satu waktu orang-orang memakan riba, maka orang yang tidak makannya akan terkena dampaknya, debunya. Jadi saking banyaknya apa riba ya, karena tidak tahu hukumnya. Salah satunya adalah itu. Kemudian juga ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, la yatajir fi suqina illa man faqiha wa illa akla riba. Janganlah berdagang jual beli di pasar kami ini kecuali orang yang faham fikih. Jika tidak, maka akan makan riba. Dan para pedagang di zaman dahulu itu ketika bersafar, maka biasanya mereka dibersamai oleh orang yang faqih. Ya, nanti kalau ada masalah-masalah bisa ditanyakan, dikonsultasikan. Ya, namun di zaman sekarang masih yang seperti ini masih minim ya. Apalagi kalau di pasar-pasar umum ya, tidak ada sepertinya program seperti ini. Ya, padahal mereka adalah para pedagang semua yang di situ bukan hanya satu orang tapi jumlah yang sangat banyak. Sehingga sebenarnya perlu sampai disampaikan ilmu-ilmu tentang fikih muamalah sampai ke wilayah mereka gitu ya. Bukan hanya misalnya thalibul ilmi saja atau orang-orang tertentu. Bukan hanya pebisnis besar misalnya yang punya usaha, tapi di pasar ini belum ada. Kalau di pasar-pasar ini setahu ana belum ada yang sampai ke situ ya. Ya karena memang untuk masuk ke situ ya butuh cara ya. Butuh cara, prosedur. Nah, tapi ini penting sebenarnya kan. Kita lihat di pasar-pasar enggak ada sosialisasi masalah fikih muamalah itu. Ya adanya ya kajian-kajian yang diminati oleh ya mungkin orang-orang yang sadar saja tentang pentingnya fikih muamalah. Tapi kajian secara proaktif menjemput bolanya ini yang belum, masih kurang ya. Sehingga bisa jadi ya kemungkinan besar ya bisa terjadi apa? Pelanggaran-pelanggaran di situ karena belum sampainya ilmu pada mereka. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke jual beli, secara umum untuk rukun jual beli itu secara global rukunnya ada tiga ya. Yaitu yang pertama orang yang berakad, akidani, dua orang yang berakad. Kemudian yang kedua ma'qudun alaih, objeknya. Kemudian yang ketiga siwah. Jadi secara global ada tiga. Kalau dirinci menjadi enam. Karena akidani, orang yang berakad itu adalah ba'i', penjual. Kemudian bersama al-mushtari, pembeli. Berarti dua. Kemudian ma'qud alaih, objeknya ini mencakup saman, harga, atau alat tukar. Kemudian musman, barangnya. Nah, ini termasuk dalam cakupan kategori ma'qud alaih. Kemudian yang ketiga apa? Sighah. Nah, sighah di sini mencakup ijab dan qabul. Nah, ijab yang misalnya bi'tuka, ijab, qabul, ya, diterima nanti. Qabil tu. Atau istaro itu. Ya. Jadi totalnya ada 6. Kemudian yang pertama tadi adalah orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Disyaratkan, nanti di situ juga ada, secara global seperti itu. Bahasanya orang yang, sebentar, di sini kalau, ana sambil lihat di referensi lain. Al-Aqid nanti disebutkan syaratnya, Sighah disebutkan syaratnya, kemudian Ma'qud alaih. Ya, nanti berat ya. Sekarang kita langsung dulu menuju matannya. Atau ada sedikit pendahuluan tentang hukum-hukum jual beli. Yang pertama mubah, ini hukum asalnya. Yang kedua wajib, berarti ini untuk menjual makanan bagi orang yang sangat membutuhkan, yang darurat, darurat membutuhkan makanan. Kemudian ada yang hukumnya mustahab, itu menjual sesuatu yang dibutuhkan manusia. Kemudian ada yang hukumnya haram, tapi sah, seperti menjual di waktu azan kedua sholat Jumat. Atau menjual anggur bagi orang yang yakin atau punya prasangka bahasanya yang membeli nanti akan menjadikan khamar. Atau menjual semisal alat-alat, pedang dan sebagainya bagi perampok misalnya. Ada juga yang haram tapi dan tidak sah. Haram tidak sah. Seperti menjual alat-alat yang melalaikan. Atau berjualan yang tidak terpenuhi rukun dari rukun-rukun atau syarat-syaratnya. Kemudian ada yang hukumnya makruh seperti di sini disebutkan ya. Yaitu menjual kain kafan. Kain kafan. Karena nanti ada harapan nanti banyak orang yang meninggal dunia. Kemudian menjual catur. Kemudian menjual anggur yang ada prasangka, prasangka kecil akan dijadikan khamar. Ya, tadi macam-macam hukum dari jual beli. Qala al-musannifu rahimahullahu taala kitabul buyu wa ghairiha minal muamalat. Kitab buyu, ya, jual beli dan yang lainnya dari muamalah-muamalah yang lain, ya, bukan jual beli kan macam-macam nanti, ya. Ya. Nanti tercakup di, ya, kitab muamalah ini. Ada jual beli, nanti ada ijarah, wakalah, hawalah, ya kan. Ya. Ada hajar, ada suluh dan yang lainnya. Anwa'ul buyu, macam-macam jual beli. Al buyu'u salah satu asya. Jual beli ada tiga macam. Yang pertama bai'u ainin mustahadatin fajaizun. Menjual benda yang musyahadah, terlihat, maka hukumnya boleh, mubah. Kemudian wa bai'u syai'in mausufun mausufin bi dzimmati fajaizun idza wujidati sifatu 'ala ma wusifa bihi. Menjual sesuatu yang mausuf bi dzimmah, yang terdeskripsikan, yang itu dalam tanggungan, ya, dalam tanggungan, maka hukumnya boleh jika nanti ditemukan sifat-sifat yang di atau deskripsi gambaran atau spesifikasi yang disebutkan. Ini menjual sesuatu yang disebutkan deskripsinya, maka boleh dengan syarat tadi apa? Nanti jika ditemukan deskripsi atau spesifikasi yang sesuai. Kemudian wa bai'u ainin wa ibatin lam tusyahad fala yajuzu. Kemudian menjual benda yang tidak ada di tempat, tidak bisa dilihat, maka hukumnya tidak boleh, tidak sah. Yang pertama, ya, al-buyu' jamak dari baik. Baik, secara bahasa ada pertukaran suatu dengan suatu yang lain. Secara syariat adalah tamlik. Tamlik berarti perpindahan kepemilikan satu benda, ya, yang benda dalam kategori harta atau satu manfaat yang dimanfaatkan secara seterusnya. Ya, dengan alat tukar berupa harta pula dengan izin, dengan yang diizinkan oleh syariat. Dan Allah SWT mensyariatkan jual beli ini untuk kebutuhan manusia, karena untuk kebutuhan hidup seperti makan, minum, kemudian barang-barang dan yang lainnya. Bahkan keuntungannya termasuk salah satu penghasilan yang paling baik. Yang pertama, jenis jual beli yaitu yang baik ainin musyahadah. Musyahadah di sini artinya hadirah. Barangnya ada di saat akad, ya, di hadapan penjual dan pembeli. Maka hukumnya jaiz, boleh, karena tidak ada apa, tidak ada penipuan, ya, tidak ada goror, dan ini umumnya jual beli adalah seperti ini. Maka ini harus yang boleh ini adalah yang kategori apa? Barangnya ada dan dia terlihat. Nah, kalau barangnya misalnya tidak ada, ya, barangnya tidak ada kan, tapi sudah dilihat sebelum akad, maka nanti kalau barangnya ini tidak berubah, maka tidak mengapa. Sebelum akad sudah lihat barangnya, pas akad nggak lihat karena kemarin misalnya sudah lihat. Nah, kalau jenis barang yang dijual adalah yang jenis yang tidak berubah, nanti tidak berubah ketika semenjak dilihat sampai akad, ya enggak masalah. Nah, tapi kalau nanti jenisnya berubah, maka tidak boleh. Ya, misalnya apa? Kalau yang berubah ya makanan misalnya. Kemarin sudah lihat makanannya, sekarang akad enggak lihat. Pokoknya yang kemarin dilihat itu yang dijual. Nah, ini nanti berubah. Kemudian dari sini juga diketahui, bisa ditarik faedah bahasanya, jual belinya orang buta, ya maka tidak sah. Karena dia tidak melihat barang yang dijual. Ya, nah, kalau seperti itu nanti jahalahnya parah ya. Nah, terus bagaimana dia menunjuk wakil? Caranya adalah menunjuk wakil, tidak langsung melakukan akad. Yang kedua, baik syai'un syai'in mausufin fi dzimmah. Menjual sesuatu yang dideskripsikan, yang itu dalam tanggungan. Tanggungan atau jaminan, jaminan orang yang menjual. Misalnya seorang pembeli meminta pada penjual untuk apa? Mencarikan, ya, ingin membeli misalnya mobil dengan ciri karakteristik atau spesifikasi warnanya demikian, kemudian keluaran tahun berapa, misalnya mereknya apa dan seterusnya, yang sifat-sifat ini, deskripsi ini nanti bisa apa? Menghilangkan jahalah, ya. Menghilangkan ketidakjelasan. Maka ini hukumnya boleh. Ini adalah jual beli mausuf fi dzimmah. Dan jual beli mausuf fi dzimmah ini ada sedikit perbedaan dengan jual beli salam. Nah, jual beli salam ini masuk kategori mausuf fi dzimmah. Jadi nanti ada sedikit perbedaannya ya. Walaupun sebagian mengatakan ini sama mausuf fi dzimmah dengan salam, tapi lebih detailnya adalah beda. Jadi mausuf fi dzimmah lebih umum. Yang kedua tadi mausuf fi dzimmah ya. Jadi nanti harus disebutkan apa? Kejelasan dari misalnya ukurannya seberapa, kemudian jenisnya dan deskripsi lainnya. Ya, hukumnya boleh kalau apa? Kalau tadi ditemukan sesuai dengan deskripsi. Kemudian jual beli yang barangnya tidak ada, ya, barangnya tidak ada, jadi di matan disebutkan tidak sah. Ya, jadi barangnya ini lam tusyahad, tidak bisa dilihat oleh kedua belah pihak ataupun salah satunya. Ya, meskipun barangnya misalnya di situ di majelis akadnya. Intinya dia enggak bisa dilihat. Apalagi kalau enggak ada di majelis akad, otomatis enggak bisa dilihat. Tapi kalau di dalam majelis akad, walaupun enggak bisa, walaupun ada di situ tapi enggak bisa dilihat juga tidak diperbolehkan. Karena nanti ini jatuhnya ke jual beli woror. Nanti akan bisa menimbulkan apa? Perselisihan, persengketaan. Contohnya di sini disebutkan, ya. Kemudian pensyarah menyebutkan di sini, misalnya ini tadi ya sudah Anda sebutkan, bahasanya tidak melihatnya adalah sebelum akad, ya. Kemudian nanti pas akad nggak ada barangnya, maka dilihat nanti kalau misalnya barangnya termasuk barang yang tidak berubah dalam rentang waktu itu, maka tidak mengapa, ya. Misalnya wadah-wadah ya, atau yang semisal dengan itu enggak ada perubahan, maka tidak mengapa. Nah, di sini pensyarah menyebutkan berikan aku uang, saya akan menjual padamu baju baru besok. Kemudian enggak disebutkan bajunya seperti apa, jenisnya berapa, warnanya seperti apa. Maka nanti ini ada jahalah, ini yang tidak diperbolehkan. Faedah, ini tadi sudah ya. Jika penjual apa, pembeli mengetahui deskripsi dari barang yang dijual, misalnya dia melihatnya sebelum akad dan ini tidak bisa berubah, seperti ini wadah-wadah, maka boleh jual beli seperti ini walaupun barangnya tidak ada. Kan tapi nanti kalau barang tersebut adalah jika nanti ditemukan deskripsi yang berbeda, maka nanti ada khiyar di situ bagi pembeli ketika nanti ternyata menerima barangnya berbeda dengan yang digambarkan, ada khiyar nanti ingin melanjutkan atau mengembalikan. Kemudian pensyarah menyebutkan bai'ul manafi, menjual manfaat, seperti hak kebolehan untuk lewat di tanah orang lain. Ini namanya bai'ul manafi. Kemudian ini membawakan misalnya barangnya orang yang sudah tua dengan cara ijarah. Hukumnya boleh jika apa terpenuhi syarat-syaratnya. Arkanul bai' tadi sudah ya, akid, al-ma'qud alaih, kemudian ijab dan qabul. Yang tadi disebutkan di sini definisi dari bai', yaitu di situ ada manfaah. Tamliku ainin atau manfaatin maliyatin ala ta'bid. Nah, manfaat ala ta'bid tadi contohnya adalah hak untuk lewat di tanah orang lain. Misalnya dia harus mengalirkan air, tapi tidak ada jalan kecuali harus lewat tanah orang lain, maka boleh membeli hak untuk melewati tanah orang lain tersebut. Dan itu dilakukan secara seterusnya karena dia akan terus-menerus air lewat situ. Ini contoh dari apa? Tamlik manfaat. Tamlik manfaat alat ta'bid. Juga misalnya membangun bangunan di atas atap gedung misalnya. Nah, ini juga sama. Dia hanya memiliki manfaat untuk membangun sesuatu di atas gedung. Ini tadi contoh dari definisi yang disebutkan oleh pensyarah. Nah, jadi ada tiga tadi, ya, insya Allah sudah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan syarat-syarat ma'qud alaih. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, surutul ma'qud alaih, syarat ma'qud alaih objeknya, yaitu tadi mencakup dua ya. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin, wala yasihu bai'u ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi. Sah jual beli benda yang suci dan bisa dimanfaatkan dan juga dimiliki. Mamluk sudah dimiliki. Dan tidak sah menjual sesuatu yang najis dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah syarat ma'qud alaih. Jadi apa? Objek yang dijual. Syarat dari objek yang dijual. Ini matan menjelaskan objek yang dijual. Yang pertama harus suci. Sehingga menjual benda najis tidak sah. Seperti khamar. Khamar itu benda najis. bangkai atau sesuatu yang mutanajis. Haram menjual anjing atau babi juga harganya ya, termasuk pendapatannya hasilnya adalah termasuk harta haram, harta dari penjualan babi ataupun anjing. Jika seorang itu sebuah benda itu menjadi najis, maka haram untuk dijual, demikian pula haram disedekahkan ke fuqara. Di syarat pertama suci, sehingga najis tidak boleh. Sehingga kotoran-kotoran hewan ya, itu kalau dijual belikan dalam bentuk akad jual beli, maka tidak boleh, karena semua kotoran hewan baik yang dimakan dagingnya atau enggak itu dihukumi najis. Jadi kalau mau dirinci, yang najis ain asli najis haram. Tapi kalau yang mutanajis, ya mutanajis itu benda suci kena najis, maka dilihat ya, kalau misalnya dia bisa disucikan dengan cara digusel, nah dengan cuci dengan air, nah misalnya baju terkena najis, nah ini dia mutanajis, maka nanti masih sah jual belinya. Tapi kalau tidak bisa disucikan dengan gusel, dengan dicuci, maka tidak boleh, tidak sah ya. Seperti misalnya susu yang terkena najis, maka ini sudah enggak bisa dibersihkan, enggak bisa disucikan. Atau yang bisa disucikan dengan misalnya dengan apa? Dengan tidak dicuci ya, maka itu nanti tidak boleh, karena yang boleh adalah yang bisa suci dengan dicuci, digusel. Kayak misalnya air, air itu nanti dengan mukasaroh bisa jadi sucinya dengan apa? Dengan mukasaroh, dengan menambah air yang banyak. Ini bukan termasuk yang disucikan dengan dicuci. Nah, itu contohnya. Nanti jual belinya tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah bendanya bisa dimanfaatkan secara syariat, walaupun di kesempatan yang akan datang, yang dia tidak dimanfaatkan saat itu juga, maka itu nanti sah, syaratnya bisa dimanfaatkan. Sehingga tidak sah kalau jual beli sesuatu yang tidak punya manfaat, seperti serangga, ya, kalajengking, ya, semut, ini nggak bisa dimanfaatkan. Juga misalnya satu biji beras, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, nggak boleh diperjualbelikan. Ada masalah seorang sedang melakukan penelitian terhadap serangga misalnya, atau ya, kalajengking dan yang semisal itu, maka dia butuh membeli untuk penelitian, pembelajaran, maka hukumnya boleh. Dan ini manfaatnya adalah manfaat yang mubah ya. Manfaatnya yang manfaat yang mubah. Kalau manfaatnya manfaat ghairu mubah, seperti alat-alat musik misalnya, maka tidak sah, karena itu manfaatnya bukan manfaat yang mubah. Kemudian yang ketiga, bagi akid yang berakad tersebut punya kekuasaan untuk mengelolanya. Artinya di sini menjelaskan tentang mamluk tadi ya, barangnya tadi adalah telah dimiliki. Baik itu dimiliki sendiri atau dia penjualnya sebagai wakil. Atau sebagai apa? Wakil atau sebagai punya kekuasaan, wali. Baik itu sebagai wakil, misalnya dia suruh menjualkan, atau dia punya barangnya sendiri, atau dia punya kekuasaan untuk menjual. Misalnya hakim, ya bisa juga nanti menjual barangnya orang yang banyak berutang, ya nanti ada pembahasannya. Maka tidak sah menjual barang orang lain, kecuali dengan cara diwakilkan atau izin dari pemiliknya. Masalah bai'ul fuduli batil, tidak sah, yaitu seorang menjualkan barang orang lain tanpa seizinnya atau tanpa ada akad perwakilan. Di orang lain, si A ingin menjual barang. Ya, barangnya kemudian diketahui oleh si B, barangnya itu kemudian dijualkan oleh si B tanpa sepengetahuan dan izin dari si A. Maka hukumnya batil, tidak sah hukumnya. Karena orang ini tidak memiliki, si B tadi tidak memiliki barang, bukan wakil, bukan wali yang punya kekuasaan. Maka tidak sah meskipun setelah itu nanti si A mengizinkan, oh enggak apa-apa. Tapi dalam mazhab tidak sah. Ini qaul jadid ya. Jadi kalau qaul qadim, ini nanti kalau baik fuduli ini mauquf, dia masih gantung posisinya. Kalau nanti diizinkan sama yang punya, tadi misalnya si A, maka sah. Kalau enggak diizinkan enggak sah. Ini qaul qadim. Qaul qadim ini malah mungkin lebih longgar ya pendapat lamanya. Tapi kalau yang pendapat baru, yang mu'tamad adalah tidak sah walaupun nanti ternyata diizinkan oleh yang punya barang. Ini baik fuduli. Kemudian masalah jika orang yang ahli waris yang mendapat warisan itu menyangka bahasanya orang yang mewarisi itu hidup, kemudian dia menjual bagiannya, kemudian nampak baginya bahasanya ternyata yang mewarisi ya itu meninggal dunia, maka sah jual belinya karena nampaklah bahasanya itu. Nampaklah bahasanya itu apa? Menjadi miliknya. Jadi kalau di bab muamalah ini yang menjadi ibrah adalah nafsul amr. Jadi kenyataannya bagaimana? Jadi ini orang ahli waris, misalnya anak misalnya, menjual bagian ini, kira-kira bagian warisnya ini dia jual, tapi dia menyangka ini bapaknya masih hidup. Harusnya kan belum boleh karena belum apa? Dapat ini, dapat warisan. Kemudian dijual. Pas menjual dia menyangka ini posisi masih hidup. Jadi belum berhak mendapat warisan. Asalnya kan seperti itu kan, karena belum mati. Berarti hukum asalnya gak boleh. Tapi ternyata setelah dijual, nampaklah kenyataannya bahasanya memang sudah meninggal dunia bapaknya. Ketika menjual tadi sudah meninggal dunia. Berarti ketika meninggal itu, ketika menjual dia sudah memiliki harta itu. Tapi dzonnya dia aslinya belum memiliki. Ini sah karena nafsul amr wakilnya dia sudah memiliki. Ya, ini di bab muamalah yang teranggap adalah nafsul amrnya. Beda dengan bab ibadah, harus ada dzon plus nafsul amr. Harus ada dzon plus sesuai dengan kenyataan. Kalau di bab sini maka yang penting sesuai dengan kenyataan. Walaupun ketika akad nanti zonnya salah ya. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah bisa diserah terimakan. Misalnya enggak bisa diserah terimakan, misalnya menjual udara, menjual ikan di laut, misalnya burung di pohon, ini enggak bisa. Karena ini nanti waror ya. Jadinya apa? Waror. Kemudian yang kelima, telah diketahui oleh kedua belah pihak bendanya seperti apa, ukurannya, deskripsinya, yang nanti bisa menghilangkan jahalah. Jahalah adalah ketidakjelasan. Jahalah dan woror. Jadi harus diketahui oleh kedua belah pihak. Masalah jika seorang penjual mengatakan saya jual padamu baju-baju yang telah datang kemarin dari Saudi, maka batal karena ada jahalah dan goror, enggak jelas yang seperti apa. Syarat akid, orang yang berakad, yang pertama dia harus punya ahliyah tasaruf. Nah, istilahnya itu mutlaku tasaruf atau itlaku atasaruf. Jadi dia harus apa? Dia termasuk mutlaku at-tasaruf. Yaitu mutlaku tasaruf balik ya. Kemudian apa? Berakal. Kemudian dia rosid. Balik, berakal sama rosid. Maka di sini disebutkan kalau misalnya anak kecil, orang gila kemudian mahjur alaih bisafah, maka tidak sah untuk jual beli. Ya, karena sobi itu belum berbalik, majnun itu tidak berakal, mahjur itu tidak rosid. Jadi harus mutlaku tasaruf. Mahjur itu orang yang dia mahjur bisafah, nanti ada di bab hajar, yaitu dia dibatasi. Dibatasi tasaruf hartanya itu tidak diperbolehkan. Karena dia orang enggak bisa mengelola harta. Maka ini syaratnya dia harus seperti itu. Kalau orangnya dimahjur, dihajar tadi muamalah hartanya, maka enggak sah. Dan anak kecil juga tidak sah, dia harus balik. Kemudian yang kedua, mukhtar. Mukhtar itu sukarela atas pilihannya sendiri, maka tidak sah kalau jual beli dipaksa. Kemudian ya karena enggak ada ridhoan, enggak ada keridhoan. Kalau yang memaksa seorang qadhi, memaksa seorang yang berhutang, ya terlilit hutangnya, maka di sini boleh. Di pemaksaan yang hak, itu orang dia punya hutang banyak, sehingga hutangnya melebihi hartanya, maka untuk menutupnya, itu bisa dijual aset-asetnya. Ini yang berhak menjual adalah ini qadhi. Maka ini dipaksa, tapi paksaan yang hak, ya, sesuai dengan diizinkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah Islam bagi orang yang membeli mushaf. Demikian juga tidak diperbolehkan menjual kitab-kitab hadis nabawi untuk orang kafir, khawatir akan dihinakan. Masalah tidak sah jual belinya orang yang gila karena di situ ada jahalah, dan sah nanti kalau dia mewakilkan. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang pertama mengklaim sahnya akad, yang lainnya mengklaim batalnya, maka yang pendapat yang lebih kuat adalah membenarkan yang mengklaim sahnya dengan syarat bersumpah, karena hukum asalnya untuk akad itu adalah sah. Syarat sal sigoh, sekarang sigoh ini rukun yang ketiga. Yang pertama, sigoh tidak boleh diselingi, ijab kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan-perkataan yang tidak ada kaitan dengan akad, atau diselingi dengan diam yang lama yang bisa mengantarkan pada penolakan akad, persetujuan akad. Yang kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul. Dari jenis, kemudian variannya, dan yang lainnya ya. Kalau misalnya tidak berkesesuaian, maka tidak sah. Misalnya pembeli mengatakan saya ingin beli atau juallah padaku gandum, misalnya. Penjualnya mengatakan ya saya jual beras. Nah, ini tidak ada tawafuk ijab dan qabul. Yang ketiga, tidak ada ta'liq digantung, seperti seorang mengatakan jika nanti Zaid datang saya akan jual ini. Saya jual ini kalau Zaid datang. Kitab ini saya jual padamu ya, kalau nanti Zaid datang. Ini namanya ta'liq. Ya, tidak boleh. Kalau tapi kalau mengatakan Nabi itu kak insyaallah dengan maksud untuk tabaruk, maka sah jual belinya. Kemudian tidak boleh ada ta'kid, pembatasan waktu. Karena baik ini adalah memiliki secara terus-menerus, maka tidak sah. Misalnya mengatakan saya jual mobil ini sehari, satu bulan. Maka ini nanti masuknya ijarah, ya, bukan jual beli. Kalau jual beli sudah selesai, dimiliki seterusnya. Kemudian kemudian ada talafut diucapkan ijab dan qabulnya dan didengarkan, bisa didengar kedua belah pihak. Yang berikutnya, ini penomornya harusnya meneruskan ya. Yang berikutnya adalah orang yang berakad tadi masih posisi dalam kelayakan untuk berakad. Maka misalnya seorang yang penjual atau pembeli ini gila di tengah-tengah jual beli, maka di tengah-tengah akad, maka tidak sah ya jual belinya, akadnya. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh merubah ya. Orang yang pertama mengucapkan tidak boleh merubah sebelum apa diterima oleh pihak kedua. Ini contohnya misalnya adalah bi'tuka hadza halan bal mu'ajalan, maka tidak sah. Ini al-badi, orang yang pertama mengucapkan akad ya, dia apa mengatakan seperti itu. Saya jual ini cash. Oh, tidak. Jadinya saya jual apa secara kredit misalnya. Nah, ini pihak kedua itu belum membalas. Nah, ini sudah dirubah. Nah, ini enggak boleh. Kemudian tadi tentang shighah. Nah, kemudian masalah jika penjual berkata pada pembeli, saya jual barang ini dengan harga pasar atau sebagaimana yang dibeli oleh si fulan, maka tidak sah karena ada jahalah. Maka harus menentukan harganya berapa yang nanti diketahui oleh kedua belah pihak. Ini saya jual motor ini sesuai dengan harga pasaran. Kemudian pembelinya, iya saya terima, saya beli. Nah, ini enggak boleh karena apa? Enggak jelas, enggak ada kejelasannya. Kemudian baik mu'atoh. Baik mu'atoh adalah jual beli tanpa ada lafad ijab qabul. Baik dari keduanya atau salah satunya. Misalnya seorang pembeli mengambil barang, kemudian penjual langsung memberikan memberikan apa barangnya. Ini pembeli mengambil barang, kemudian penjual menerima menerima apa bayarannya tanpa ada talafut ijab qabul. Ini pendapat masyhur dalam mazhab, tidak sah baik mu'atoh yang biasa terjadi di umumnya di swalayan supermarket yang ya tanpa ada ijab qabul, dan mungkin malah umumnya yang terjadi di masyarakat ya, walaupun ada yang pakai ijab qabul misalnya ini apa dijual berapa, saya beli ini ya saya jual sekian, oke Tapi banyak yang tanpa ijab kabul. Tinggal ngambil aja, sudah ada harganya, sudah. Kemudian diberikan bayarannya, kemudian diambil barangnya. Namanya baik mu'atoh, dalam mazhab yang masyhur adalah tidak sah. Akan tapi sebagian fuqaha mengatakan sah jual beli mu'atoh. Ya, ada yang mengatakan sah untuk barang-barang yang tidak mahal. Kemudian sebagian mutakhirin mengatakan sah jika memang urufnya demikian. Dan ini pendapat yang lebih lebih mudah bagi bagi masyarakat, bagi kaum muslimin memilih pendapat ini, dan ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Jadi kalau mu'atah tetap sah menurut Imam An-Nawawi. Tapi kalau pendapat muktamadnya mazhab tidak sah. Karena nanti keridoan itu, kalau menurut muktamad nanti keridoan itu wakilnya ditunjukkan dengan perkataan. Kalau dia enggak tahu nih ridho enggak, padahal wajib apa ridho, wajib antarodin. Nah, menurut yang berpendapat ini harus dilafatkan. Nah, ini kalau enggak dilafatkan enggak tahu. Nah, ini ridho enggak dia. Seperti itu. Yang menurut pendapat yang mengatakan ini sah, ya karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Kalau ngambil kemudian menerima uangnya itu ya sudah ridho gitu loh. Ya terjadi perselisihannya di situ saja, di masalah itu. Intinya semua sepakat, intinya ridho. Ya, harus ridho, semua sepakat. Tapi apakah ridho ini ditunjukkan dengan ijab kabul? Nah, ini yang jadi titik perselisihan. Kemudian ada jual beli yang diharamkan. Di antara adalah menjual susu yang ada di ambing kambing atau sapi. Misalnya seorang mengatakan, saya beli darimu kambing yang ada di ambing itu. Kambing itu di ambing, misalnya sapimu itu. Dengan harga sekian. Saya beli misalnya ini 50 ribu. Maka tidak sah karena apa? Goror. Enggak, enggak jelas nanti yang keluar tuh berapa banyak ya. Berapa liter yang keluar enggak tahu. Pokoknya yang diambing itu saya beli sekian rupiah misalnya. Demikian juga menjual apa janin yang ada di perut induknya. Ya, kambing atau sapi dan yang lainnya. Ini enggak beli karena ada goror. Boleh nanti kalau menjualnya adalah satu paket induk plus induk plus apa? Janinnya atau hewannya plus susunya, ini boleh. Karena dia ngikut ya, yang jadi sasaran utama adalah hewannya, ya, bukan susunya. Jadi sasaran utama adalah induknya, bukan janinnya. Tapi kalau ada janin, dia diikutkan, maka dibolehkan. Kemudian menjual buah-buahan sebelum layak untuk dikonsumsi. Ya. Nanti ada perinciannya di matan ya. Bagaimana kalau belum layak dikonsumsi, boleh dilarang mutlak atau ada perinciannya. Nah. Kemudian, karena nanti goror ya ini ya. Ini mangganya masih, misalnya masih apa, belum matang. Ya nih, saya beli nih uangnya. Kemudian ini ternyata besok-besoknya kena hama atau gagal, ya, gagal panennya. Nah ini nanti ya, goror di situ. Kemudian jual beli mula masah wal munabadah, mula masah menyentuh. Ya. Jadi nanti pembeli kalau menyentuh nih dilipat posnya menyentuh ya harus dibeli. Ya. Atau munabadah dilemparkan ke pembeli, kemudian diwajibkan untuk membeli. Tanpa apa? Tanpa dilihat, pokoknya langsung kalau disentuh itu dibeli, kalau dilemparkan mana yang dilemparkan, maka itu yang dibeli. tanpa ada khiyar di situ. Nah, ini jelas jahalah. Kemudian dua jual beli dalam satu penjualan. Jadi dua akad dalam satu waktu. Nah, kalau di sini beliau mencontohkan, saya menjual baju ini 100 dunai cash dan 150 dunai dengan dicicil, maka tidak sah. Karena di sini apa? Dua, ya harusnya salah satu dijual yang mana? Ya. Kemudian bai'ul urbun. Ya, apa itu bai'ul urbun? Yaitu seorang pembeli membayar sebagian harga kepada penjual, ya, dengan kesepakatan bahasanya nanti tadi bayaran tadi menjadi milik penjual jika tidak jadi dibeli. Dan penjual pembeli nanti tidak punya hak untuk mengambil bayaran tersebut, ya. Kalau di tempat kita namanya DP. Bai'ul urbun, dalam mazhab hukumnya tidak boleh karena di situ dikatakan apa? Ghoror. Jadi dia bayar dulu misalnya berapa persen, nanti kalau enggak jadi berarti uang itu milik penjual. Kalau jadi berarti tinggal pembeli menggenapkan kekurangannya. Ini dalam mazhab tidak diperbolehkan. Bahkan pendapat mazhab lain juga tidak memperbolehkan adanya jual beli urbun ini. Yang memperbolehkan pendapat mazhab Hambali. Ya. Nah, ini diperselisihkan. Kalau jumhur itu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maka bai'ul urbun ini batil, tidak sah. Ini dianggap bahasanya mengambil urbun ini termasuk mengambil harta manusia dengan cara batil karena di situ ada ghoror. Tapi Imam Ahmad condong ke pendapat bolehnya bai'ul urbun. Ada riwayat dari Ibnu Umar, ya, yang membolehkannya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi bai'ul urbun. Kemudian yang keenam yang tidak diperbolehkan baik jual beli hutang dengan hutang karena tidak ada tidak bisa untuk diserah terimakan. Barangnya tidak ada, barang tidak diserah terimakan, kemudian samanya, ya, alat bayarnya juga enggak diserahkan. Kan tapi sudah akad. Kemudian menjual barang yang belum diqabad, belum diserah terimakan. Seperti misalnya seorang penjual menjual barang tapi belum dipegang barang tersebut. Si A membeli pada si B barang, ya kan? Membeli beras pada si B. Beras masih pada si B sebagai penjual, kemudian si A menjualnya pada si C. Padahal si A belum menerima barang tersebut, maka ini tidak boleh. Namanya bai'ul mabi' qabla qabdihi. Kemudian yang kedelapan, menjual barang yang tidak dimiliki oleh bai'. Karena tidak memungkinkan untuk diserah terimakan. Kemudian jual beli dengan mencicil kredit itu boleh jika dia sudah disepakati ya. Disepakati harga mana yang dipakai. Nah, misalnya di sini sebutkan itu biasanya mengatakan ini harganya adalah 1000 junai. Kemudian dibayar secara dicicil. Udah, ini enggak ada masalah. Karena ini akadnya satu. Dan tidak masalah biasanya kalau hal tersebut dijual lebih murah dengan kredit daripada harga kredit jika dijual dengan cara atau dibeli dengan cara kontan. Karena di sini disebutkan sudah akadnya satu, dia hanya menyebutkan ini harganya ini saya jual harganya misalnya 1 juta di kredit. Nah, itu beda dengan tadi. Kalau beliau memberi contoh tadi dua jual beli dalam satu penjualan, tadi menyebutkan dua-duanya ya. Saya jual ini kepadamu ya 100 junai cash, 150 junai kredit. Nah, ini disebutkan dua-duanya. Kemudian ada masalah jika penjual dan pembeli ya sudah sepakat ya untuk menjual barang tertentu tapi masih di waktu khiyar. Misalnya di khiyar majelis ya. Di khiyar majelis atau khiyar syarat. Khiyar majelis yaitu khiyar yang masih belum berpisah ya. Tapi dia sudah sepakat ini barangnya sekian, harganya sekian barangnya ini. Atau barangnya belum diserah terimakan, kemudian datang orang ketiga dan membeli barang tersebut. Padahal dia tahu bahasanya barang tersebut sudah dijual ke orang lain, walaupun masih dalam masa khiyar atau dia belum diserah terimakan posisinya. Maka jual belinya tadi jika selesai dia sah, akan tapi haram. Ini namanya membeli pembelian orang lain ya. Membeli pembelian orang lain. Jadi masih dalam satu majelis, dia beli, masih dalam satu majelis, kemudian malah datang orang ketiga membeli misalnya dengan harga yang lebih mahal misalnya. Maka ini hukumnya sah tapi haram. Kemudian baik an-najis, ya, yaitu dia menambah harga, bukan dalam rangka untuk membeli, kan, tapi tujuannya untuk menaikkan harga, sehingga ada orang lain nanti akan membeli dengan harga tersebut, dengan harga yang mungkin lebih mahal tentunya. Maka ini jual beli seperti ini adalah sah tapi haram. Karena ada penipuan di sini dan ini haram bagi penjual jika ada kesepakatan dengan orang yang najis tersebut. Nah, jadi dia ada si B menjual, kemudian ada orang lain misalnya si A, ya, misalnya bertransaksi atau misalnya tidak ada si A, kemudian tapi ada orang lain di sisinya, kemudian ini ada najis orang yang menawar nanti dengan harga yang tinggi. Ini saya berani di sini 1 juta misalnya, padahal dia tidak maksud membeli, maksudnya agar orang lain bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, nanti orang lain ketika mendengar ini, oh berarti harganya segitu. Ya, saya beli saja 1.200.000 misalnya. Maka disebutkan di sini jual belinya sah, akan tapi haram. Nah, kalau ada kesepakatan antara orang tadi, si najis ini, dengan penjual, maka haram bagi penjual karena dia melakukan kesepakatan tadi. Ya. Sehingga kalau enggak ada kesepakatan berarti ini tidak boleh bagi najisnya. Haram bagi orang yang si najis tadi yang menaikkan harga tadi. Hukumnya haram bagi dia kalau tidak ada kesepakatan dengan penjual. Kalau ada kesepakatan ya nanti diharamkan juga pada penjual. Karena ini nanti bentuk penipuan ya, termasuk apa? Bentuk penipuan, pengelabuhan. Nah, tadi di matan ada yang ketinggalan enggak? Nah, adapun berkaitan dengan jual beli apa yang apakah bisa dimanfaatkan barang tersebut, yaitu jual beli misalnya kucing yang jinak. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang dinukil oleh Al-Qadhi'iyat dari Jumhur, ini bolehnya menjual kucing. Adapun hadis yang mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanil hirah, di Sahih Muslim disebutkan lafadznya sinaur. Nah, di nanti dibawa kepada kucing yang liar. Karena tidak ada manfaatnya di situ. Atau juga di situ dibawa ke pemahaman makruhnya makruh tanzih. Ya Allah alam bisawab. Demikian yang dapat kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.